Bi, aku berangkat ngamen dulu ya. Iya, hati-hati ya. Tetesan air mata jatuh lagi. Ingat kau di sana, kau tertawa, kau bahagia. Cobalah sejenak sabar menanti. Tunggu aku pulang bawa sebuah penawar lara. Ku lakukan semua ini untukmu, agar kita bahagia untuk selamanya. Aku lelahku terbiasa, sakitku terbiasa, semua untuk kamu. Tak mengapa peluhku bercucuran, sakit pun ku acuhkan, semua demi kamu. Ku lakukan semua ini untukmu, agar kita bahagia, bahagia kita bersama. Oh, aku lelah, lelahku terbiasa, sakitku terbiasa, semua untuk kamu. Tak mengapa pun ku acukan, semua demi kamu. I believe I can fly.